على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد halaman 75 ada yang belum kita terjemahkan tadi perkataan Ibnu Qayyim di tengah alinea kedua afwan bukan perkataan Ibnu Qayyim tapi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qala rahimallah idza naqasatil a'mal wa dhahiratu wal wajibatu kana lidzalika linaqsi ma fil qalbi minal iman kata Ibnu Taimiyah maka apabila amal yang zahir, amal yang zahir yang lahiriah itu yang wajib itu kurang pada seorang hamba, ya dia berkurang. Ya linaqsi ma fil qalbi minal iman. Maka ini dikarenakan kekurangan pula keimanan yang ada di dalam kalbu dia. Jadi tidak ada ceritanya seorang yang beriman di kalbunya kemudian tidak ada amalan lahiriahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh mbak-mbak Murji'ah. Tidak memakai hijab, tidak mengindahkan perintah untuk berhijab dengan alasan kalbunya sudah mantap keimanan, tidak perlu lagi diberi hijab. Ini dusta. Ya, justru sebagaimana yang disebutkan Ibnu Taimiyah pada kutipan sebelumnya di Majmu' Fatawa, salahul qalbi mustalzimun li salahil jasad. Wa idza kana al-jasadu ghairu salihin dalla ala anna al-qalba ghairu salihin. Ya, baiknya kalbu maka hal ini mengharuskan baiknya jasad. Baiknya batiniah menunjukkan ini mengharuskan baiknya lahiriah. Apabila lahiriahnya ya, lahiriahnya itu tidak baik, maka ini menunjukkan batiniahnya juga tidak baik. Amalannya jelek yang dijawarih berarti amal kalbunya juga jelek. Dan seterusnya dari kutipan yang telah kita bacakan sebelumnya. Tabarakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau lagi. Ya. Mana tadi? Fala yutasawwaru ma'a kamalil imani alwajibi alladhi bil qalbi an ta'duma al'amalu adh-dhahiratu bil alwajibah. Maka tidak dapat dibayangkan. Ya. Kesempurnaan iman, tidak dapat dibayangkan dengan keberadaan kesempurnaan yang iman, kesempurnaan iman yang wajib yang ada di seorang hamba, di kalbu seorang hamba, namun tidak ada amal zahir yang wajib, enggak ada. Itu enggak dapat dibayangkan. Ini mustahil. Maka kedustaan yang mengatasnamakan inilah iman yang penting kalbunya itu enggak ada. Gimana ceritanya? Ya. Oleh karena itulah orang-orang kejawen, kalangan elingiun yang cukup ingat, cukup mengucapkan tidak mau beramal, maka mereka bukan orang yang beriman. Mereka murtadun. Mereka murtadun berdasarkan kesepakatan para ulama. Karena iman qaulun wa amalun. Enggak ada amal yang enggak ada iman. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Bal yulzimu min wujudi hadza kamilan wujuda hadza kamilan. Kemudian kata beliau, ya, barakallahu fikum. Ya. Masih kata Ibnu Taimiyah di sini. Ya. Ya. Dan bahkan hal ini mengharuskan adanya ke amal zahir secara ya, sempurna, maka ini mengharuskan pula keberadaan ya, keberadaan iman yang ada di kalbu secara sempurna. Kama yulzimu min naqsi hadza ya, naqsa hadza, sebagaimana hal ini menunjukkan kelemahan kurangnya amal lahiriah, maka ini juga mengharuskan kurangnya keimanan yang ada di batiniah ya, yang ada di kalbu. Ya, itaqdiru imanin tamin, karena mengkadar menilai iman yang sempurna fil qalbi bila zahirin, yang ada di kalbu tapi tanpa ada amal zahir, amal lahiriah min qaulin wa amalin, apakah itu berupa ucapan ya atau amalan ya. Nambar kalau fikum ya. Kata beliau rahimahullah taala ya, katakdiri mujibin bila mujabihi, maka itu seperti menilai yang sesuatu yang mengharuskan yang sempurna tetapi tanpa ada yang diharuskan. Wa illatin tamatin bila ma'luliha. Nah, illah yang sempurna, sebab yang sempurna, tetapi tidak ada akibatnya. Wa hadza mumtani'un, maka hal ini mustahil. Ini mustahil. Ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara literal, secara bebas, menilai kesempurnaan iman di dalam hati tanpa disertai amalan lahiriah, berupa ucapan, amalan, itu seperti menilai konsekuensi yang sempurna tanpa sebabnya. Ya, tanpa apa yang dikonsekuensikan. Ya. Dan illah sebab yang sempurna tanpa akibatnya. Barakallahu fikum. Ngerti sini ya? Ini bahasa Ibn Taimiyah biasa begini. Ya. Kemudian wa qala rahimahullah, ini sudah dibaca belum? Ats-tsalits. Udah? Nah, tadi pagi yang udah baca siapa aja, tunjuk tangan biar saya enggak tunjuk pagi ini. Baru bertiga ya? Tai. Nah. Fikri, baca Fikri. Fikri sih, maju aja. Biar dengeran. Dengeran. Ayo Fikri, Fikri baca. Dari iman. Yastalzimu al-amal zahir. Al-amal al-zahir. Al-amal al-zahir bi hasabihi la mahalata. La mahalata. Wa yamtani'u an yakuma bil qalbi imanun tamun biduni amalin zahiri. Walihada soru yukadiruna masaila yang tanimu hukumuha liadami tahkikil irtibati liadami tahakkukil irtibati alladhi baina al-badani wal qalbi. Mislu an yakunu rajulun fi qalbihi min al-imani. Mislu ma fi qalbi Abi Bakr wa Umar wa huwa la yasjudu lillahi sajdatan wa la yasumu Ramadana wa yasni bi ummihi wa ukhtihi wa yashrabu al-khamra nahara Ramadana. Yaquluna hadza mu'minun tamul iman. Fayabqa sa'irul mu'minina yunkiruna dhalika ghayat al-inkari. Faqala rahimahullahu Wa idha qama bil qalbi at-tasdiqu. Fa'il dari qama at-tasdiqu bihi wal mahabbatu lahu lazima daruratu an yatahakka al-badanu bimujibi dhalika min al-aqwali al-zahiri wal-a'mali al-zahirati. Fama yadharu al-badani min al-aqwali wal-a'mali huwa mujibu ma fil qalbi walazimuhu wal-dariru wa ma'luluhu ma'atuk ke sebelumnya. Kama anna ma yakunu bil-badani min al-aqwali wal-a'mali lahu aydan taksirun fi ma fil qalbi fa kullu min huma yu'assiru fil akhari lakinnal qalba huwal aslu wal badanu fa'un lahu wal fa'u yasta yastamiddu min asli wal aslu yuthbitu yasbutu wa yaqwa bi far'ihi. Nah, tadi barakallahu fi. Kata beliau, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, as-salis yang ketiga, sini dikutipan dari Majmu' Fatawa ya. Dhannuhum, dugaan mereka. Ya, dugaan kaum Murji'ah. Annal iman alladhi fil qalbi yakunu taman biduni syai'in minal amal. Sangkaan mereka bahwasanya iman yang ada di dalam kalbu, ya, itu sudah menjadi iman yang sempurna walaupun tanpa ada amal. Walihada yaj'aluna al-a'mala samaratal iman wa muqtadahu bi manzilati sababi ma'al musabbabi. Ya, oleh karena itu mereka menjadikan amalan-amalan soleh itu hanya sebagai buah dari iman. Ya, dan muqtadahu, ya. Ya, hanya menjadi tuntutannya, konsekuensinya. Ya, sebagaimana kedudukan, ya, kata beliau, sebagaimana kedudukan antara sebab dan akibat. Ya. La yajalunaha laziman lah. Mereka tidak menjadikan amal sebagai tuntutan yang harus ditunaikan bagi iman. Ya. Ini bantahan Ibnu Taimiyah untuk kaum Murji'ah. Wa tahqiqu, maka ya, apa yang bisa disimpulkan di sini adalah anna imanal qalbi at-tam yastalzimul amala adh-dhahira bihasabihi la mahalata. Kesimpulannya di sini adalah bahwasanya iman yang ada di kalbu yang sempurna, maka itu mengharuskan adanya amalan zahir, amalan lahiriah. Ya, bihasabihi. Itu harus. Ya. Harus ada. Ya, la mahalata, yang tidak boleh ada, tidak boleh tidak, mesti ada. Itu mesti ada. Ya. Ya, jadi iman yang ada di dalam kalbu mesti melahirkan amal zahir. Ya, bihasabihi. Ya. Yang sesuai dengan ilman yang ada di kolbu tadi. Ya, kalau imannya kuat, amalnya kuat. Imannya lemah, ya amalnya lemah. Pokoknya mesti ada iman. Mesti ada amal, afwan. Mesti ada amal. Tapi wayamtani'u ayyakuma bil kolbi imanun tamun biduni amalin zahirin. Dan mustahil, ya, bisa terdapat di kolbu iman yang sempurna tanpa amalan zahir. Kaum kejawen berdusta kalau mereka mengatakan beriman tanpa mengerjakan amal zahir. Maka mereka bukan orang yang beriman. Mereka kafirun, murtadun. Sama sekali bukan Islam. Tidak dari depan, tidak dari belakang. Ya, yang masih mengatakan mereka Islam padahal mereka tidak beramal sedikit pun. Ya, maka orang ini pun terancam juga dia bukan jadi Islam. Ya, atau minimal orang tersebut terpapar syubhat Murji'ah padanya. Ya, tergantung pengingkarannya. Sebagaimana takrir dari Syekh bin Bas sebelumnya. Ingat gak? Ya, mauqif salaf atau mauqif ahli sunnah terhadap orang yang tidak mengkafirkan kafirun. Kalau masih terpapar syubhat kepadanya, dijelaskan. Dijelaskan. Nah. وَيُقَدِّرُونَ مَسَائِلَ يَمْتَنِئُ وُقُوعَهَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِرْتِبَاطِ الَّذِي بَيْنَ الْبَدَنِ وَالْقَلْبِ. Kemudian kata beliau lagi, masih kata Ibnu Taimiyah. Ya. Mana tadi? Hah? Taib. وَلِهَذَا, oleh karena itu, صَارُوا يُقَدِّرُونَ مَسَائِلَ يَمْتَنِئُ وُقُوعَهَا Uku'uha. Ya. Mereka mengira-ngira, mereka membuat-buat persoalan yang mumtani uku'uha, yang mustahil terjadinya. Ya. Mereka malah mentakdirkan, membuat berbagai permasalahan, merumuskan berbagai permasalahan yang mustahil terjadi. Li'adami tahakkukil irtibat. Ya. Kenapa? Karena ketiadaan adanya hubungan antara badan dengan kolbu. Mislu ayyakulu, semisal mereka menyatakan rajulun fi qalbihi minal iman mislu ma fi qalbi Abi Bakr wa Umar wa huwa la yasjudu sajdatan wa la yasumu ramadana wa yasni bi ummi wa ukhti wa yashrabu al-khamra nahara ramadana Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Ya, semisal mereka menyatakan seorang ada iman di kalbunya seperti seperti keimanan yang ada di kalbu Abu Bakar dan Umar, padahal orang tersebut tidak pernah sekalipun sujud kepada Allah, tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia berzina dengan ibunya dan saudarinya, saudari perempuannya, dia minum khamr di siang hari di Ramadan. Yaqulun, kemudian mereka mengatakan hada mu'minun tamul iman, ini adalah seorang yang beriman yang sempurna imannya. Kalangan Murji'ah ini, kalangan Murji'ah Jahmiyah ini. Fayabqa sa'irul mu'minina yunkiruna dzalika ghayatul inkar. Ya, maka jadilah semua mukmin mengingkari hal itu dengan pengingkaran yang sebesar-besarnya. Ah, ini kata Ibnu Taimiyah. Wa qala rahimallah idza qama bil qalbi at-tasdiqu bihi. Ini sudah dibaca belum fikrah tadi? Hah? Udah ya? Nah. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, ya, apabila di dalam kalbu terdapat at-tasdiq, pembenaran, tasdiqu bihi, pembenaran terhadap kalimat iman, wal mahabbatu lahu, dan mencintai keimanan, mencintai Allah, lazima daruratu ayyat harka al-badanu bimujibi dhalika minal akhwal al-zahirah, ya, minal akhwal al-zahirah wal a'mal al-zahirati, ya. Maka harus dia, dia mesti, ya, tidak boleh tidak badannya bergerak untuk melakukan yang mewajibkan dari konsekuensi keimanan dia tadi, berupa tasdik, berupa pembenaran hati dia terhadap keimanan. Ya, dia melakukan bergerak, apakah dia melakukan berupa amal, ucapan-ucapan yang lahiriah, dia mesti bersyahadat, mengucapkan kalimat-kalimat iman, wal a'mal adh-dhahirah, dan amal-amal lahiriah. Dia mesti beramal. Fa ma yadhharu 'alal badani minal aqwali wal a'mali wa huwa mujibu ma fi qalbi wa lazimuhu wa daliluhu wa ma'luluhu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Maka kata beliau, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, maka apa yang nampak pada badan, pada jasad kita, minal aqwal berupa ucapan kita, wal a'mal ataupun amal-amal kita, huwa itu adalah mujibu ma fil qalbi. Itu adalah sesuatu yang memang harus ada di dalam kalbu. Itulah adalah tuntutan dari apa yang ada di kalbu. Yang di kalbu dia apa itu tadi? At-tasdiq, pembenaran terhadap kalimat iman. Maka yang terlontar dari kalimat, terlontar dari lisan dia berupa kalimat iman, amal-amal jawarih, amal-amal saleh yang dia lakukan, itulah tuntutan dari apa yang ada di kalbu dia berupa keimanan. Walazimuhu, itulah kelazimannya. Kelazimannya, ya, ya, yang memang yang tuntutannya. Wadaliluhu, itulah dalilnya, buktinya. Wa ma'luluhu, ya, dan itulah maklulnya. Ya, barakallahu fikum. Apa maklul terjemahannya? Hah? Yang diakibatkannya, ya, yang ditunjukkannya, akibatnya. Mana lagi tadi? Barakallahu fikum. Kama anna ma fi ma yakumu bil badani min al aqwal wal a'mali lahu aidan ta'sirun ma fil qalbi. Ya, kata beliau, ya, sebagaimana apa yang nampak, apa yang, ya, yang berada di badan berupa ucapan apa ataupun amalan lahiriah, dia juga punya pengaruh terhadap apa yang ada di kalbu. Ya, yang ada di kalbu berupa keimanan dia di hati. Fakulun minhumah, maka masing-masing keduanya, apa yang ada di kalbu dan yang ada di lahiriah, zahir batin, ya, lahir batin, yu'assiru fil akhor, mempengaruhi satu sama lain. Kalbunya baik, lahiriahnya baik. Lahiriahnya baik, kalbunya baik. Kalau dia hanya lahiriah tidak ada di kalbu, itu munafik, kafir, bukan beriman namanya. Paham sini? Kalau hanya ada di kalbu tidak ada amal, itu Jahmiyah namanya, atau versi kita sekarang kaum murtadun kejawen. Tapi barakallahu fikum. Ya, orang-orang murtad dari kalangan kejawen mereka Jahmi. Ya, hanya ma'rifah. Ya, salat tidak wajib dengan gerakan kata mereka. Yang penting eling. Ya, kalangan elingiun murtadun. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, ini yang jomblo-jomblo, kalau mau nikah ternyata orang tuanya kejawen, gak boleh jadi wali orang tuanya. Ya, kalau cari istri ternyata bapak mertuanya murtad ya, karena kejawen, cari yang lain walinya. Walinya aja yang lain, bukan calonnya yang itu tetap walinya enggak. Ya, konsultasi sama KUA. Gitu. Ya. Ngerti Raymond? Paham? Mana lagi tadi? Lakinnal qalba huwal aslu wal badanu far'un lahu. Namun apa yang ada di qalbu itulah pokoknya. Yang di badan cabangnya. Ya. Wal far'u yastamiddu min aslihi. Sedangkan pokoknya lahiriahnya itu mengambil dari apa yang di cabangnya. Wal aslu sedangkan pokoknya yasbutu wa yaqwa bi far'i. Itu akan kokoh, itu akan kuat dengan adanya faranya, dengan adanya amalan lahiriahnya. Ngerti ya? Cakap ini pernyataan Ibnu Taimiyah ini. Kita berpaling sekarang ke pernyataan Ibnu Qayyim. Ya, di kitab beliau Kitabus Shalah wa Hukmu Tarikiha. Baik, tafadhal dibaca sini. Nugraha, baca Nugraha. شعب الإيمان قسمان قولية وفعلية وكذلك شعب الكفر نوعان قولية وفعلية ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان فاعلnya زوال الإيمان. Kenapa maf'ulnya didahulukan? Karena terdapat domir. Domir ini akan kembali kepada fa'il. Ini domir ini enggak boleh ditakhir, mesti ditakdim ya, supaya nanti ada yang a'id kepadanya. Terus zawalul imani. Maka dzalika min syubatil fi'liyati ma yujibu zawalaha zawalul imani. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية فكما يكفر بالإتيان بالكلمة الكفر بكلمة لا بيلنيا بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر وكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل وها هنا أصل آخر وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافية وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق وهذا موضع المعركة بين المرجية وأهل السنة فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده كما لم ينفع iblis dalam yanfa iblisa wa fir'auna wa qaumahu واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل يكرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول غير مستنكر وهو مضاف nanti masdar muawwal dari an yazul itu jadi mudhof nilainya. Terus an yazula bizawali a'zami a'malil jawarihi la siyama idza kana malzuman li adami mahabbatil qalbi wal qiyadi wantiyadihi alladhi huwa malzumun li adami tasdiqi al jazimi kama taqaddama takriruhu fa innahu hasbu gantian ini fa innahu Faris baca Faris fa innahu yulzimuhu temu enggak ngente nyimak ke tadi bengong aja sih ada ini anaknya temannya Ainur nih. Ketemu gak? Pocel palanya nih, gak nyimak berarti tadi. Nah, gantian coba yang lain. Apa? Isan. Ba'innahu yuzimuhu min adami ta'atil qalbi. Adami. Maf'ul dari yulzim. Adama ta'atil jawari. Itlau ta'a al-qalbu wan qadat wa yulzimu min adami ta'atihi wan qiyadihi adama tasdiqi al-mustalzimi li ta'ati wa huwa haqiqatul imani fa innal imana laysa mujarrad at-tasdiqi kama taqaddama bayan wa innama wa tasdiqu al-mustalzimu lit-ta'ati wal-inqiyadi wa hakadha al-huda laisa huwa mujarrada ma ahsanta mujarrada berarti huanya apa domir fasal ya terus laisa huwa mujarrada ma'rifatil haqqi wa tabyinihi wa tabayyunihi bal huwa ma rifatu al-mul mustalzimatu ittiba'ihi wal amalu bimujibihi wa in sumiya al-awwalu hudan falisa huwa huda at-tama al-mustalzima lil ihtida'i kama anna iqada At-tasdiqi mudhofun ilaih anna iqada at-tasdiqi wa in sumiya tasdiqan falaysa huwa at-tasdiqa al-mustalzima lil imani fa alayka bimurji'ati bimurajaah fa alayka engkau harus jadi murji'ah Fa'alika bimuraja'ati hadal asli wa mura'atihi. Terus? Wa qala rahimahullahu qa'idatun. Al-imanu lahu zahirun wa batinun. Wa zahiru qawlul lisani وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته فلا ينفع ظاهر فلا ينفع ظاهر لا باطن له وإن أكن به الدماء وقسم به المال والذرية ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف مضاف وخوف هلاك فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على itu salah lagi tuh. Nih, catatan keenam salah cetak di buku ini. Itu alaiya atau ali. Nah, itu. Nah, itu catatan keenam. Dicatat-catatin ya di stabilo ya. Nanti kirim ke email ke penulisnya atau ke percetakan buku ini. Kesalahan ya. Terus madamil mani dalilun ala fasadil batini wa khulu wa khulwihi minal imani wa naqsuhu dalilun naqs dalilun naqsihi ahsanta wa quwwatihi wa quwwatuhu dalilu quwwatihi ahsanta baik baraka. Nah, panjang ini. Capek saya terjemah ini. Dari halaman 76 ya. Ya, dari yang mana? Perkataan siapa ini? Hah? Halaman berapa? 75. 76 yang mana? Aduh. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, syu'abul iman kismani, ya, yang namanya cabang-cabang keimanan itu ada dua, qauliyatun wa fi'liyatun. Ada cabang qauliyah, ucapan, dan ada cabang fi'liyah, perbuatan. Kadzalika syu'abul kufri, demikian pula dengan cabang-cabang kekufuran. Nau'ani, ada dua macam juga. Qauliyatun wa fi'liyatun, ada fi'liyah, ada qauliyah. Wa min syu'abil imani al-qauliyati syu'batun yujibu zawalaha zawalul iman. Maka diantara cabang-cabang keimanan yang diucapkan adalah satu cabang yang mengharuskan ya, hilangnya iman. Maka hilangnya ucapan, maka hilang pula iman. Ya, yang mengharuskan dengan hilangnya iman, hilangnya ucapan, maka hilangnya iman. Taibar kalafikum. Yujibu zawaluha. Yujibu zawaluha zawalal iman. Oh, itu yang benar. Apaan? Salah. Tadi salah i'rabnya. Habis domirnya ini keder sih kembali mana? Hanya ini iman qauliyah berarti. Yujibu zawaluha zawalal iman. Yang mengharuskan yang menjadikan hilangnya ucapan maka hilangnya iman. Fakadhalika min syu'abatil fi'liyah, demikian pula dengan cabang perbuatan. Ya, cabang kekufuran perbuatan. Ya, ma yujibu zawaluha zawalal iman. Itu yang menjadikan hilangnya perbuatan kayak kejawen itu, maka zawalal iman, menjadikan hilangnya iman. Wakadhalika syu'abul kufri al-qauliyati wal fi'liyati, demikian pula dengan cabang-cabang kekufuran yang ucapan atau perbuatan. Fakama yakfuru bil ityani bi kalimatil kufri, sebagaimana seorang dia jak kafir karena dia mendatangkan atau melontarkan kalimat kekufuran, ya, mengejek Islam, mengolok-olok agama, ikhtiaran, tanpa dipaksa, sukarela dia, ya, karena dia milih sendiri. Wa hiya syu'batun min syu'abil kufri, maka ini adalah salah satu cabang di antara cabang-cabang kekafiran. Wakadzalika yakfuru bi fi'li syu'batin min syu'abihi, demikian pula dia kufur karena melakukan salah satu cabang dari cabang-cabang kekafiran. Kasujudi lisanami, sebagaimana dia sujud kepada berhala, wal istihanati bil mushafi, semisal dia menghina, merendahkan mushaf Al-Qur'an, fahada aslun, maka inilah pondasinya. Ya, paham ya? Inilah makna qaul salaf, al-iman qaulun wa amalun. Ya, maka iman bisa bertambah dengan qaulun wa amalun. Iman bisa berkurang bahkan hilang dengan qaulun wa amalun. Kalau Jahmiyah berpendapat iman tidak akan hilang dengan qaulun wa amalun karena sudah ada keyakinan. Sampai keyakinannya berubah, takdzib, mendustakan atau yang lainnya. Ya. Paham enggak sini? Maka keliru pernyataan orang yang sujud kepada Nyi Roro Kidul dikatakan perbuatan sujudnya kekufuran, tapi orangnya enggak kafir. Artinya orangnya masih ada iman, masih ada. Itu pendapat Murji'ah. Paham itu? Kecuali dia melakukan dosa besar, baru enggak boleh dikafirkan. Ya. Nah, ini pendapat Murji'ah. Ini yang diterangkan oleh ulama kita, oleh Syekh bin Baz, ya, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wahuna, wahahuna, maka di sini aslun akharu, ada ya, ada pondasi yang lain, ada prinsip yang lain. Wahwa anna haqiqatal imani murakkabatun min qaulin wa amalin, bahwa hakikat iman itu tersusun dari ucapan dan amalan. Wal qaulu qisman, yang namanya ucapan itu ada dua, qaulul qalbi wal i'tiqad, wahwa al i'tiqad, itu ucapan hati, i'tiqad, wa qaulul lisan, itu i'tiqad hingga membedakan antara dia dengan munafik, dan qaulul lisan, dia mengucapkan kalimat syahadat, dia berzikir, berdakwah dan seterusnya. Ya, makanya para salaf mencukupkan dengan pernyataan definisi iman, al-iman qaulun wa amalun. Ulama belakangan untuk memudahkan, iman itulah qaulun wa amalun wa i'tiqadun, tambahin i'tiqad. Cukup dengan qaulun wa amalun itu sudah masuk i'tiqad. Karena ada qaul, qaul i'tiqad, qaulul qalbi, yaitu apa? I'tiqad. Dan qaulul lisan wa huwa at-takallumu bi kalimatil Islam, yaitu mengucapkan kalimat Islam. Dia bersyahadat la ilaha illallah. Ya. Karena rukun Islam yang pertama apa? An tashhadu an la ilaha illallah. Ya, kalau enggak mau bersyahadat, enggak mau bersyahadat, cukup di hatinya saya yakin Islam benar. Bersyahadat mau enggak? Enggak mau. Padahal dia mampu bersyahadat. Dia tidak gagu, tidak bisu, maka dia tidak dianggap beriman, sebagaimana Abu Thalib. Wal amalu kisman, dan juga iman itu kan qaulun wa amalun. Amal ini terbagi menjadi juga dua juga. Amalul qalbi, amal qalbu, wa huwa niyatuhu wa ikhlasuhu, niatnya, keikhlasannya. Ini lagi-lagi i'tiqad maksudnya. Wa amalul jawarihi, amal jawarih dia, amal anggota badan dia, salat dia, zakat dia, haji dia, puasa dia dan seterusnya. Ya, amal-amal jawarih, apakah dia melaksanakan perintah atau menjauhi larangan? Baik. Fa idza zalat hadhihi al-arba'atu, apabila empat komponen ini hilang, qaulul qalbi, qaulul lisan, amalul qalbi, amal jawarih, empat komponen ini. Ya, lisan dua, amal amal dua. Paham ya? Lisan, lisan qalbu, lisan qaulul lisan, qaulul qalbi. Kalau qaul, kalau amal, amal qalbi, ya itu ada juga amal jawari. Nah, apabila empat ini hilang semua, zalal imanu bi kamalihi, hilang pula iman semuanya. Ya. Kalau Jahmiyah enggak, yang penting ma'rifah. Kekafiran versi Jahmiyah hanya apa? Hanya apa Jahmiyah kafirnya? Al-jahlu. Apa maksudnya jahlu? Lawan dari ma'rifah. Karena mereka meyakini iman itu ma'rifah, mengenal Allah. Maka al-jahlu, tidak mengenal Allah, adalah kekufuran. Ya. Ini Jahmiyah. Wa idza zala at-tasdiqu, ya, wa idza zala tasdiqul qalbi lan tanfa baqiyatul ajza, apabila pembenaran di kalbu sudah tidak, ya, sudah tidak hilang, tidak ada alias hilang, maka tidak bermanfaat kepada bagian-bagian iman yang lainnya. Kalau kalbunya sudah enggak ada, sebagaimana munafik, munafik mengucapkan amal iman, mereka beramal, ya, beramal ini yaitu salat. Kaum munafik pun di zaman Nabi sholatnya bareng Nabi, dengerin khutbah Nabi, puasa, ikut jihad, bahkan ikut jihad, mengucapkan kalimat iman, kalimat iman diucapkan, dia bersyahadat. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, sampai Allah sebutkan demikian, ya. Sampai Allah sebutkan, dan Allah mempersaksikan munafik itu berdusta dengan persaksian mereka. fa inna tasdiqal qalbi syartun fi i'tiqadiha. Maka ya, pembenaran qalbu itulah syarat dalam meyakininya, meyakini iman tadi. Wa qauluha nafi'atan. Dan keberadaan pembenaran qalbu itu memberikan manfaat. Ya, barakallahu fikum. Artinya syarat tadi menjadikan keimanan bermanfaat. Wa idza zala amalul qalbi wa idza zala amalul qalbi, namun amal qalbu apabila hilang, ma'tiqadi sidqi, ya, disertai dengan keyakinan kebenaran, fa hadha maudiul ma'rakati, maka inilah medan pertempuran bainal murji'ati wa ahli sunnati, antara murji'ah dan ahli sunnah. Ya, apabila amalan hati hilang walaupun disertai dengan meyakini kebenaran, ya, maka inilah, ya, titik tengkar antara ahli sunnah dan murji'ah. Fa ahli sunnati mujmi'un, maka ahli sunnah mereka menyepakati, ala zawalil iman wa annahu la yanfa'u at-tasdiqu ma'a intifa'i amalil qalbi wa huwa mahabbatuhu wa inqiyaduhu. Ahli sunnah bersepakat iman itu hilang, ya, iman itu hilang dan tidak bermanfaat, tidak berguna tasdik pembenaran semata, ma'a intifa'i amalil qalbi, ya, namun disertai hilangnya amalan kalbu. Apa amalan kalbu? Wahuwa mahabbatuhu wa inqiyaduhu, yaitu kecintaan pada Allah, tunduk pada Allah. Ini amalan kalbu. Ya. Nah. Kama lam yanfa' iblis wa fir'aun wa qaumahu wal yahud wal musyrikin. Ya, sebagaimana at-tasdiq tersebut. Ya, at-tasdiq pembenaran, meyakini kebenaran itu tidak bermanfaat untuk iblis. Iblis meyakini benar, ya, kebenaran syariat Allah, tidak bermanfaat kepada Fir'aun. Fir'aun meyakini itu kebenaran apa yang diboleh Musa. Tidak bermanfaat kepada, ya, Yahudi musyrikin. Ya, alladzina kanu ya'taqinuna sidqar rasul, yang mereka meyakini kebenaran rasul. Bal yuqirruna bihi sirran wa jahran, bahkan mereka menetapkan secara, ya, sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Wa yaqulun laisa bikadibin, mereka mengatakan Muhammad itu tidak berdusta. Walakinnahu la walakin la nattabi'u wa la nu'minu bih, namun kita tidak perlu mengikutinya apalagi beriman kepadanya. Wa idza kana al-imanu yazulu bi zawali amalil qalbi, maka apabila iman ini akan hilang dengan hilangnya amal qalbu. Amal qalbu tadi apa? Mencintai dan tunduk. Nah. Paham sini, ya? Jadi yang namanya tasdik itu mesti disertai dengan apa? Hah? Mencintai dan ketundukan. Adanya kecintaan dan ketundukan. Barakallahu fikum. Nah, dalam ini mananya nih? Dalam ini. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Tuhan hilang. Nah. Faghairi, nah, mana? فَغَيْرُ الْمُسْتَنْكَرِ أَيَّزُولَ بِزَوَالِ أَعْضَمِ أَعْمَالِ الْجَوَارِهِ. Ya. Ya. Maka bukanlah mustahil iman itu akan hilang dengan hilangnya amal yang paling besar dari amal jawari yang paling besar. Ya. Dari amal jawari yang paling besar. Itu bukanlah sesuatu hal yang mustahil. Ya. Barakallahu fikum. Terusnya mana lagi? La siyama idza kana malzuman li adami mahabbatil qalbi wa inqiyadihi alladhi huwa malzumun li abadihi li adami tasdiqi aljazimi kama taqaddama taqriruhu. Ya. La siyama, apalagi, terutama lagi, kata beliau. Ya. Terlebih lagi apabila amalan itu adalah konsekuensi, amalan itu konsekuensi dari hilangnya kecintaan kolbu dan ketundukannya, ketundukan kolbu yang mana ia merupakan konsekuensi akibat hilangnya pembenaran. Ya, sebagaimana hal ini telah, ya, berlalu penegasannya. Ya. Habis ini, jika memang hal itu malzuman diharuskan, ya, karena ketiadaan kecintaan kolbu dan ketundukan yang itu merupakan sesuatu yang diharuskan, maka tidak ada yang namanya tasdik. Tasdik itu bohong. Karena yang namanya tasdik mesti ada inqiyad dan mahabbah. Inqiyad dan mahabbah. Ya. Fa innahu yulzimuhu min adabihi min adabi ta'ati al-qalbi adama ta'atil jawarihi. Maka hal ini mengharuskan. Mengharuskan apa? Dari ketiadaan ketaatan kalbu berarti ketiadaan ketaatan anggota badan. Itlau ata'al qalbu wan qada. Nah, karena kalau qalbu itu sudah taat dan dia tunduk kepada Allah, ata'at al-jawarihu wan qadat, maka pasti anggota badannya pun juga akan tunduk, juga akan taat pada Allah. Dia akan melaksanakan amalan lahiriah. Paham gak sini? Ngerti? Jadi kejawen itu jahmi. Kan gak ada amalan sedikit pun. Jahmi. Itu tasdik pun gak ada. Itu mereka hanya ma'rifah. Tasdik aja gak ada tasdik. Pembenaran aja gak ada. Cuman ma'rifah. Maka kejawen itu jahmi. Jangan ragu menyatakan mereka murtadun. Ya, murtad, orang murtad. Mereka bukan agama Islam. Gak dari depan, gak dari belakang. Dari A sampai Z gak ada Islam-Islami sedikit pun. Ya, mereka agama baru. Hanya ma'rifah. Sebagaimana Jahmi. Kaum Jahmiyah. Demikian. Mana lagi tadi? Nah. Itlaw ata'al qalbu wan qada. Ini mudah ya. Wayulzimu min adami ta'atihi wan qiyadihi adamat tasdiki al-mustalzimi li ta'atihi. Li ta'ati. Dan mengharuskan dari ketiadaan ketaatan qalbu. Tidak ada ketundukan qalbu. Maka tidak ada pula at-tasdik yang mengharuskan untuk taat. Maka kalau dia enggak ada amalan, enggak ada ketundukan, maka tasdik dia memang ngaku-ngaku saya sudah membenarkan, maka dianggap enggak ada. Itu bohong. Ya. Angga sini. Nah. Ya. Jadi ketika kejawen menyatakan yang penting saya ya cinta apa namanya membenarkan syariat Islam, saya berislam, yang penting di kolbu, enggak ada, bohong, enggak ada. Ya, mesti ada ketundukan. Wa huwa haqiqatul iman, inilah hakikat iman. Fa innal imana laisa mujarrad at-tasdiqi kama taqaddama bayanu. Karena yang namanya iman bukan pembenaran semata sebagaimana ini telah berlalu penyebutannya. Penjelasan inna ma huwa at-tasdiqu al-mustalzimu li ta'ati wal inqiyad. Kalau dikatakan tasdik itu adalah tasdik yang mengharuskan, pembenaran yang mengharuskan adanya ketaatan, ketundukan kepada Allah. Wa hakadha hudan, wa hakadha al-huda, inilah petunjuk dari Allah. Laisa huwa mujarrada ma'rifatil haqqi wa tabayyunihi. Yang namanya tasdik bukanlah ma'rifah semata, mengetahui kebenaran ya dan penjelasannya. Enggak demikian. Ya. Bal huwa ma'rifatuhu al-mustalzimu, bahkan yang namanya tasdik membenarkan itu adalah mengenal Allah yang mengharuskan ma'rifatu litibaihi, mengharuskan untuk mengikutinya. Wal amalu bimujibihi, dan mengamalkan dengan segala hal-hal yang mewajibkannya. Wa in summiyal awwalu hudan falaysa huwal huda at-tama al-mustalzimu falaysa huwa al-huda at-tama al-mustalzima lil ihtida. Ya, meskipun yang pertama dinamakan petunjuk, tapi dia bukanlah hidayah, petunjuk yang sempurna yang menjadikan seseorang mesti diikuti. Ya, yang tadi at-tasdik yang pertama. Baik. Kama anna i'tiqad at-tasdiqi, sebagaimana keyakinan pembenaran, wa in sumiya tasdiqan, walaupun dinamakan pembenaran juga, falaysa huwa at-tasdiqa al-mustalzima lil iman. Ya, maka itu bukanlah tasdik, pembenaran yang mengharuskan adanya keimanan. Fa 'alaika bi muraja'ati hadzal asli, maka wajib bagi Anda untuk memuroja'ah pondasi ini, wa mura'atihi, dan untuk memperhatikannya. Nah. Wa qala, dan beliau berkata, ini sudah dibaca tadi? Sudah ya. Qa'idatun, nah, Ibnu Qayyim masih mengatakan kaidah ini di kitab beliau yang lain, itu di Al-Fawaid. Ya. Al-imanu lahu zahirun wa batinun. Iman itu memiliki lahiriah dan memiliki batiniah. Wa zahiru qaulul lisan wa amalul jawarih. Yang lahiriah adalah ucapan lisan, amal jawarih, ucapan lisan dia. Dia bersyahadat, dia beramal-amal dengan anggota badan dia, dia sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Ya. Taib. Ya. Wadahiruhu qawlu lisani wa amalu jawarihi wa batinuhu, sedangkan amal batin dia tasdiqul qalbi. Dia, kalbu dia membenarkan iman. Wankiyaduhu, adanya ketundukan dia kepada syariat. Wa mahabbatuhu, dan dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Islam. Nah, ini amal batin. Fala yanfa'u zahirun la batina lahu. Tidak bermanfaat amal zahir yang tidak ada batinnya. Ini munafikun. Mereka mengerjakan amal zahir lahiriah, salat, zakat, puasa dan sebagainya, namun tidak ada batinnya. Mereka mengingkari kufur. Wa in hukima wa in hukina bihi ad-dima'u. Walaupun darah mereka dijaga, tidak ditumpahkan. Wa usima bihi al-mal wa dzurriyyatu, dan terjaga harta dan keturunan mereka. Kan kaum munafik kafir, mereka itu orang kafir. Mereka hidup di zaman Nabi, mereka menampakkan keislaman secara lahiriah, secara zahir, mereka puasa, jihad, sholat. Maka mereka tidak dibunuh sebagai orang-orang kafir, bahkan tidak diminta jizyah sebagai upeti bagi kalangan kafir zimmi yang hidup di tengah mayoritas kaum muslimin. Ya, diberlakukan sebagaimana pemberlakuan kepada kaum muslimin yang lainnya. Padahal Nabi tahu mereka kafir. Allah kasih tahu pada Nabi mereka kafir. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk menghukumi seseorang berdasarkan lahiriahnya, zahirnya. Paham sini? Sebagaimana orang yang murtad mengolok-olok Islam, kita tahu dia tidak dipaksa, hukumi aja lahiriahnya. Dia kafir. Lahiriahnya dia kafir. Selesai. Ngapain hukumin batin? Kita enggak ditaklif oleh Allah untuk urusan kayak gitu. Enggak dibebani oleh Allah untuk urusan kayak gitu. Wala yujzi'u batin la zahira lah, maka tidak cukup amalan batin yang tidak ada amal zahirnya. Illa idza ta'adzara, kecuali memang dia tidak mungkin melakukan amalan zahir tadi. Ya. Ya, bi ajzin, karena tidak mampu, au ikrahin, karena dipaksa, au khaufi halakin, atau karena takut mati. Kalau kamu sholat, saya bunuh kamu. Fatakhalluful amali, maka hilangnya amal zahiran secara zahir, ma'adamil mani, padahal tidak ada penghalang, enggak ada yang maksa dia. Ya, dia tidak dipaksa yang akan mengancam jiwa dia. Dalilun ala fasadil batini wa khulwihi minal iman. Maka inilah dalil akan kerusakan apa yang ada di batin dia, keimanan kalbu dia, dan hilangnya iman dia. Wa naqsuhu dalilun naqsihi. Maka kekurangan amal lahiriah menunjukkan kekurangnya ya keibatiniahnya. Wa quwwatuhu, kekuatan yang ada di lahiriah, dalilu quwwatihi, menunjukkan kekuatan amal batiniahnya, yaitu keimanan dia yang ada di batinnya. Enggak ada celah bagi kalangan Murji'ah mbamba yang menyatakan ya yang penting hatinya. Enggak ada celah. Baik. Sudah mau zuhur ya? Jam berapa zuhur? Ya. Tadi yang baca baru berapa? Nugraha. Bertiga. Ya, cukup deh ya. Nanti jam 4 deh. Jangan jam 5 ya, jam 4 deh. Jam 4 selesai. Ya, subhanallah, bihamdika, syadallah, ila lantas, astaghfirullah.